dulu sebelumnya. Andai ku curah rasa hati, mungkin kini ku kan tenang di sampingmu. Belum puas ku menikmati kesan kasih sayang, kau terpaksa pergi. Ingin ku terus dicinta ini, walau bisikanmu azimat peduri. Cintaku yang berbunga cari air mata, dicariku. Betapa ku cinta padamu, katakanlah kau cinta padaku. Sematkan aku di hatimu, walau di mana berada, ingatku dalam doamu. Hiasilah hati dengan cinta suci, cinta padamu. Katakanlah kau cinta padaku. Sematkan aku di hatimu, walau di mana berada, ingatku dalam doa.